الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sifat berikutnya dari sifat seorang ahlu sunnah yang berjalan di atas jalan salafus salih, yang kesembilan adalah al-amr bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang baik-baik, kepada yang ma'ruf, kepada apa diperintahkan dalam Quran dan sunnah. Wanahi 'anil munkar, dan melarang kemunkaran-kemunkaran yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ini juga sifat sekaligus prinsip ahli sunnah, seorang pembawa sunnah. Kalau kita katakan maka seorang Muslim salafi yunkir turuq al-mubtadi'ah, mesti seorang Muslim sunni salafi mesti dia akan mengingkari berbagai macam bentuk kebidaahan-kebidaahan, jalan-jalan sesat, min sufiyah wa ghairiha, dari tarekat-tarekat sufiyah ataupun kelompok-kelompok hizbiyah ataupun berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Mesti seorang ahli sunnah, seorang sunni salafi, pasti akan mengingkarinya. Karena mereka berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Orang siapa yang melihat kemunkaran maka hendaklah merubah dengan tangannya. "Fa in lam yastati' fa bi lisanihi." "Fa in lam yastati' fa bi qalbihi." Kalau tidak mampu dia merubah dengan tangannya, maka dengan lidahnya, dengan nasihat-nasihat. Kalau tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Yani ini serendah rendahnya iman adalah mengingkari dengan hatinya. Paling tidak dia benci dan dia tidak suka dengan kemungkaran yang terjadi tersebut. Ikhwanuddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Apa yang menjadi prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah ini adalah karena Allah SWT menyatakan dalam Quran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله." Kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, yang kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fil din, a'azakumullah, dengan hadis tadi dan ayat ini, bahwa seorang ahli sunnah yang berpegang dengan Quran dan sunnah pasti dia akan berpegang dengan amar ma'ruf nahi munkar, karena Allah menjadikan sebagai ciri umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan tengah-tengah manusia, yang kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Allah sebutkan umat terbaik karena kalian memiliki amar ma'ruf nahi munkar dan memiliki iman. Amar ma'ruf nahi munkarnya karena iman, memerintahkan kepada yang baik karena iman, mencegah dari yang munkar karena iman, memerintahkan kepada tauhid karena iman, mencegah dari syirik karena iman, mengajak kepada sunnah karena iman, dan juga memperingatkan dari bahaya bid'ah juga karena iman. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pantas dikatakan sebagai umat yang terbaik. Ketika Allah katakan dengan kalian kuntum, atau dengan kalimat kuntum, yang diajak bicara adalah Rasulullah dan para sahabat. Ketika turun ayat ini, yang Allah katakan dengan kalian umat yang terbaik, siapa yang dimaksud dengan kalian? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka dalam keadaan memiliki ciri-ciri tersebut. Mereka memiliki ciri-ciri amar ma'ruf nahi munkar dan memiliki ciri-ciri iman pada mereka. Maka mengatakan kuntum, kalianlah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, yang kalian memiliki amar ma'ruf nahi munkar dan kalian memiliki iman. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka orang-orang yang mengaku-ngaku umat terbaik, kita umat yang terbaik, kita adalah umat yang terbaik yang tengah-tengah dan keluar manusia, atau yang di tengah-tengah manusia dan seterusnya. Kita tanya sebentar, kamu mengaku diri kalian umat yang terbaik itu, apakah kamu sudah berjalan di jalan mereka para sahabat? Apakah sudah berjalan di jalan para sahabat yang Allah katakan dengan langsung kuntum khairu ummatin, kalian umat yang terbaik? Dan apakah kalian sudah memiliki ciri-ciri tersebut? Amar ma'ruf nahi munkar wal iman. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau memiliki amar ma'ruf dan memiliki iman, maka pantas untuk dikatakan khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalau sebaliknya, justru amar ma'ruf dikubur, dikunci mati, tidak boleh muncul sama sekali, dengan kaidah-kaidah batil, dengan ucapan-ucapan mungkar sebagai fondasi bid'ah mereka. Nata'awan fima tabakna wa nahtadir ba'duna ba'uman fima talafna. Kita saling bantu-bantu apa yang kita sepakati, dan kita saling hormat-menghormati apa yang kita berbeda. Bayangkan, kalau berbeda sunnah dengan bid'ah, apakah kita akan menghormati bid'ah? Kalau berbeda yang hak dengan yang batil, apakah kita akan menghormati kebatilan? Kalau berbedanya antara syirik dengan bid'ah, atau syirik dengan tauhid, apakah kita akan menghormati tauhid, menghormati syirik? Na'udzubillah. Kalimat yang aram, yang kata para ulama ini kalimat terlalu umum, sehingga bisa diterapkan kemana saja. Kalau mereka menyatakan tidak maksud kami perbedaan-perbedaan istihadiyah, maksud kamu pribadi atau maksud tokoh-tokohmu. Tokoh-tokohmu mengatakan kami berupaya untuk mentakrib beda sunnah dengan syiah. Tokoh-tokohmu menyatakan bahwa kita bisa berjalan bersama sufi, bersama berbagai macam kelompok-kelompok hizbiyah, bisa. Kecuali ahli sunnah. Artinya apa? Artinya mereka menerjemahkan kalimat tadi secara umum, berbeda dalam masalah akidah sekalipun, berbeda dalam masalah manhaj sekalipun, berbeda dalam masalah sunnah sekalipun, maka kita harus saling hormat menghormati. Jadi kalau kamu berdiri di mimbar berbicara, jangan suka nyalah-nyalahkan kelompok lain. Ingat itu. Nanti di mimbarnya ada kertas dilaminatin dengan awet gitu, dikalimatin dengan plastik, tulisannya syarat-syarat khotib, satu, tidak boleh menyalahkan kelompok lain. Saya bilang, ini apa ini maksudnya? Kalimat yang seperti itu artinya bahwa kamu ketika lihat di mimbar, jangan yang salah dibenarkan, dan jangan yang benar disalahkan, atau dikatakan bebas kamu berjalan di apa saja, mau jalan di kelompok manapun boleh, jangan salahkan kelompok lain. Mau kelompok syiah, jangan salahkan. Mau kelompok sufi, jangan salahkan. Mau kelompok khawarij, jangan salahkan. Kamu berdiri, semua benar, terus turun lagi, selesai. Apa itu dakwah? Apakah itu dakwah? Kita menyatakan semuanya benar, gak ada yang salah, semua kelompok benar, gak ada yang keliru. Apakah itu dakwah? Dakwah yang namanya dakwah menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang namanya dakwah adalah menjelaskan apa dan apa yang menyelisihi ucapan Allah, apa yang menyelisihi ucapan Rasul adalah batil, sehingga semua kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah kita akan katakan bid'ah, kita akan katakan menyimpang, karena menyimpang dari sunnah. Ya khairul ibadah azakumullah, maka amar ma'ruf nahi munkar adalah ciri khas. Kalau sudah itu dikubur, jangan ngaku-ngaku ahli sunnah. Kita juga ahli sunnah, sama seperti kalian. Kita juga salah, seperti kalian. Cuma kita tidak seperti kalian dalam satu hal. Kenapa? Apa itu masalahnya? Kita gak suka nyalah-nyalahkan orang lain, katanya. Oh, Masya Allah. Gak suka nyalah-nyalahkan orang lain, walaupun salah. Tidak suka menyalah-nyalahkan orang lain, walaupun mereka menyimpang. Itu justru membuktikan kalau kamu tidak sama. Kalau kamu tidak berjalan di jalan salaf, kamu tidak berjalan di jalan sunnah. Karena yang namanya para salafus saleh, kata Allah, kuntum khairul ummatin. Kalian, wahai Rasulullah dan para sahabatnya, kalian umat yang terbaik. Ukhrijat minnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Ciri yang ke 10. Sifat yang ke 10 dan sekaligus ciri mereka masih berkaitan dengan yang ke-9 adalah rad ala kulli mukhalifin sawa'an akana musliman am ghairih. Ciri yang ke-10 atau sifat yang ke-10 adalah membantah setiap penyelisihan dan penyimpangan. Telah di amar ma'ruf nahi munkar, sekarang membuat bantahan-bantahan rudud. Apakah bantahan dengan lisan, dengan bikin kajian-kajian khusus, atau bantahan dengan tulisan-tulisan, dengan kitab-kitab, dengan buku-buku yang ditulis sebagai bantahan terhadap berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sawa'an akana musliman aw ghairihi, membantah seseorang yang tidak berjalan di jalan sunnah atau yang menyelisihi sunnah. Sama saja apakah mereka itu muslim atau selain muslim. Kalau salah, dibantah. Mahma alat martabatuhu aw nazal, sama saja apakah tinggi kedudukannya atau rendah. Apakah kalau tinggi kedudukannya tidak boleh dibantah? Tetap saja kalau salah harus dibantah. Awalnya sama saja apakah dia rendah atau tinggi, maka ketika menyelisihi sunnah harus dibantah. Akadatil mukhalifah qasdan am khata'an, sama saja apakah kesalahannya itu sengaja atau tidak sengaja. Apakah kalau tidak sengaja tidak boleh dibantah? Oh, itu kan karena sengaja, kita bantah. Kalau yang ini kesalahan tidak sengaja, jangan dibantah, kasihan. Jangan dibantah, kasihan, katanya. Kalau benar Allah, dia keliru tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, apakah nanti pembacanya juga keliru juga tidak sengaja lagi? Dan kemudian pembacanya, pengikut-pengikutnya tidak sengaja, akhirnya salah bareng-bareng seluruhnya. Kamu katakan kasihan kalau ditegur. Kalau benar Allah, kalau saja orang yang masih hidup dan masih bisa memperbaikinya, maka cukup kita temui dia dan kita katakan, kamu keliru dan saya harus menuntut kamu gak sengaja. Cepat, diganti. Kalau dia ahli sunnah, maka dia akan rujuk dengan dalil, akan rujuk dengan hujjah, dan dia akan menyatakan kekeliruannya dan akan meralatnya. Alhamdulillah, selesai masalah. Tetapi kalau ternyata dia bukan ahli sunnah, kemudian dia menolak, tidak bisa. Ini adalah kebenaran yang saya yakin. Baik. Ditegur, nasihatnya tidak mau terima, tulis bantahan. Wahai kaum muslimin, apa yang dikatakan olehnya dalam kitabnya, apa yang dikatakan oleh Ali Hasan Abdul Hamid adalah keliru. Dibantah oleh Al-Ja'tari. Jazakumullahu khairan. Kenapa? Apakah aneh? Oh, tidak bisa. Kita harus berdata, jangan-jangan. Harus bantah. Kalau salah, apa lagi? Supaya kaum muslimin tahu mana yang benar, mana yang batil. Supaya muslimin mengerti mana yang salah, mana yang benar. Sehingga ketika mereka berdoa berharap kepada Allah, mereka mendapatkan dari Allah dengan sebab kalian yang menulis bantahan-bantahan tadi. Mereka berdoa, arinal haqqa haqqa, warzuqna ittiba'ah, warinal batila batilan, warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu adalah hak, dan berilah bimbingan kami untuk mengikutinya. Dan terangkanlah kepada kami yang batil adalah batil, dan berilah kami bantuan untuk menghindarinya. Itu doanya kaum muslimin, doanya para khatib-khatib di mimbar-mimbar Jumat, doanya kaum muslimin. Kalau saja para khatib atau para da'i tidak mau membantah dan tidak mau menerangkan yang batil, maka niscaya mereka akan kebingungan mana yang hak, mana yang batil, dan mereka dalam keadaan susah untuk memahami mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Kalau diberi nasihat Allah, biarlah masyarakat akan meningkat keilmuannya ketika muncul bantahan demi bantahan. Kamu sudah baca satu buku, ternyata ada bantahannya. Baca bantahannya, ternyata ada pendapat bantahan dari syiah pula. Derajat ilmiah di kalangan masyarakat semakin tinggi. Tidak seperti dulu, di masa-masa mereka hanya muqallid, ta'assub, apa kata fulan, apa kata kiainya, selesai. Maka masyarakat tidak memiliki tingkat ilmiah sama sekali. Tidak memiliki kadar keilmuan sama sekali, pokoknya. Tetapi ketika muncul di bulan membaca dengan ilmiah semuanya, bukan dengan caci makian, dengan ilmiah, dengan hujah-hujah, maka akan membawa masyarakat untuk meningkat tingkat keilmuan mereka dan tingkat ilmiahnya mereka. Kalau berdina Allah, dikatakan, لا يعتبرون ذلك تشفيا منه وانتقافا له بل يعدون ذلك من قبيل النصيحة. Bantahan-bantahan tadi tidak dianggap merendahkan orang yang dibantah, tidak dianggap menjelekkan, melecehkan orang yang dibantah, tidak. Bahkan itu merupakan nasihat, nasihat bagi orang yang dibantah dan nasihat bagi seluruh kaum muslimin. Warahmah alal merdud, dan kasih sayang bagi orang yang dibantah. Kasih sayang bagi orang dibantah dari sisi mana? Tentunya pertama dari sisi bahwa kesalahan dia tidak terus menyebar kemana-mana kalau telah dibantah. Kalau kesalahannya tidak menyebar kemana-mana, maka orang tadi tidak mendapatkan atau tidak memikul dosa orang yang mengikutinya dengan banyak. Kalau bukunya laris dalam keadaan salah, maka dia telah mengerjakan satu sunnah sayyi'ah. Fa'alaihi bizruha wa bizru man 'amila biha. Dia akan memikul dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Membaca bukunya, ngikut. Membaca bukunya, ngikut. Membaca bukunya, ngikut. Hanya sekian juta orang ditimpakan dosanya kepada dia. La yanqusu min ujurihim syai'. Tanpa mengurai dosa-dosa mereka, orang yang pertama menulisnya akan mendapatkan dosanya yang berlipat-lipat. Qul inna hadza Allah, ini mengerikan. Maka ketika dibantah oleh seorang ahlu sunnah, makin telah ahsan untuk mereka. Kasih sayang untuk orang tadi, sehingga yang mengikuti kesalahanmu hanya sedikit, atau mungkin tidak ada sama sekali. Semuanya terbelalak matanya dan melihat ternyata keliru, ternyata salah. Walhamdulillah Rabbil Alamin, sehingga kamu hanya mendapatkan kesalahanmu sendiri dan tidak memikul sekian banyak dosanya orang lain. Ikhwanuddin, a'azakumullah. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, Imam Mujahid, laisa ahadu min khalqillahi illa wahu yu'had min qawlihi wa yuntar illa nabi. Kata Imam Mujahid rahimahullah, bahwa tidak ada seorang pun dari makhluk-makhluk Allah kecuali bisa diterima ucapannya, bisa pula ditolak, kecuali Rasulullah SAW. Sehingga siapapun dia, kalau dia keliru, dia tidak bisa diterima dan harus dibantah. Kalau ada orang yang lebih kompeten, lebih alim dari kita membantah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan jangan kita anggap bahwa ini kejahatan. Kenapa? Kok syekh sekarang sama syekh ribut? Syekh ini dan syekh itu, masalah apa? Enggak, dia nulis buku kemudian dikritik. Ya wajar, kenapa? Kenapa jadi masalah? Kalau ada kebiruan kemudian dibantah, itu suatu kemestian. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar, dan termasuk ciri seorang ahli sunnah, tidak akan membiarkan kesalahan muncul dari manapun. Tidak peduli muncul dari siapapun, kalau itu adalah kesalahan, harus dijelaskan bahwa itu salah. Sehingga kaum muslimin tidak keliru, sehingga kaum muslimin akan paham. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang ahli sunnah, naqamatul muslimin wa khairun nasi linnas. Kata Syekhul Islam bahwa ahli sunnah itu adalah naqamatul muslimin wa khairun nasi linnas. Inti sarinya kaum muslimin itu ahli sunnah, dan sebaik-baik manusia untuk manusia lain. Sebaik-baik manusia untuk manusia lain, karena apa? Karena masalah amar ma'ruf nahi munkar, karena masalah membantah kekeliruan, membantah kesalahan, sehingga kaum muslimin terbimbing ke arah hak, terbimbing di atas jalan yang benar, terbimbing di atas tauhid wa sunnah, masya Allah. Sehingga kata para ulama, sungguh imam-imam ahlus sunnah arham abaihim wa ummahatihim. Sungguh para ulama, para pembawa ilmu, ahli sunnah, mereka lebih sayang kepada masyarakat muslimin, pada umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lebih daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka sendiri. Lebih sayang kepada mereka daripada bapak mereka sendiri dan ibu mereka sendiri. Ada yang tanya, Ishir, bagaimana kok bisa dikatakan lebih sayang dari bapak dan ibu mereka sendiri? Karena ibu bapak mereka menghalangi dari api dunia, sedangkan para ulama memperingatkan mereka dari api akhirat. Bahaya mana api dunia dan api akhirat? Kalau ibu-ibunya dan bapak-bapaknya paling-paling akan mengatakan, nak jangan main api, nanti terbakar. Nak jangan main di jalan raya, nanti tabrak. Nak jangan main di sana dan begini, jangan begitu, nanti kamu celaka. Nak kamu jangan lama-lama dibodoh, nanti saya kesendirian, sedih. Urusannya urusan dunia. Karena bila Allah, ada pun para ulama, bicaranya hati-hati ini haram. Kalau kamu kerjakan, kamu masuk neraka. Hati-hati ini bid'ah, khurafat. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan. Kalau kamu tetap berpegang dengannya, kamu akan celaka di akhirat nanti. Kamu akan mendapatkan azab dari Allah. Dihindarkan dari api neraka, diperingatkan dari api yang lebih mengerikan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu mereka memperingatkan dari api dunia, dari bahaya api dunia, sedangkan para ulama ahli sunnah memperingatkan dari api akhirat, api neraka jahannam yang Allah persiapkan. Alhamdulillah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ahlu sunnah terhadap ahlu sunnah yang lain, ahlu sunnah terhadap kaum muslimin itu inti sarinya naqawah. Mereka lah yang menegakkan al-ilmu, mereka lah yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka lah yang menasihati kaum muslimin dan memperingatkan dari bahaya-bahaya. Seperti dua belah tangan, kata Syekhul Islam. Tangan yang satu membersihkan tangan yang lain. Tangan kanan menggosok tangan yang kiri. Tangan kiri menggosok tangan yang kanan ketika kotor. Dan kadang-kadang, kata Syekhul Islam, la yadhhab, tidak hilang kotoran tadi, illa bi syai'in min al-khusyunah. Kadang-kadang tidak bisa hilang kotoran tadi kecuali dengan sesuatu yang kasar. Maka tangan kanannya mengambil sesuatu yang kasar, digosokkan ke tangan kirinya, mungkin agak sakit, tetapi tangan kiri tidak marah. Kenapa? Kan sama-sama tahu sedang dibersihkan oleh tangan kanannya. Maka kadang-kadang tidak hilang kotoran-kotoran bid'ah, kotoran-kotoran khurafat, kotoran-kotoran penyimpangan hizbiyah. Kadang-kadang tidak hilang kecuali dengan sesuatu yang kasar, sesuatu yang agak keras. Maka jangan tersinggung, jangan marah. Mudah-mudahan akan jadi baik buatmu nantinya. Alhamdulillah. Dengan sesuatu yang mudah, dengan air kemudian hilang, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata tidak hilang, kosong. Kalau ternyata digosok tidak hilang, yang keras kosongnya, sakit, biar sakit. Nunggu jahat banget, bukan jahat, supaya bersih. Sehingga yang mudah binatang Allah, jangan dianggap perbuatan ahlu sunnah yang kadang-kadang keras, kasar. Jangan duduk sama dia, jangan ajak bicara dia. Ini adalah hikmah dibaliknya. Ada hikmah yang besar, yang azimah, sehingga suatu saat dia berpikir bahwa ini sesuatu adalah sesuatu yang saya rasa karena kesalahan saya. Suatu saat. Karena dengan yang lembut tidak kena, dengan yang agak keras tidak kena juga. Maka sampai perkaranya sudah mencapai amputasi. Kalau tangan ini dibiarkan, busuknya akan sampai kepada badan ini. Ya harus dipotong. Ya maaf saja, dokter terpaksa memotong. Dan tidak pernah ada yang mengatakan dokter jahat. Wah, dokternya jahat memotong tangan saya. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka tahu untuk kebaikan orang tadi. Kadang-kadang kalau ini tidak bisa diperbaiki, sudah dengan berbagai macam cara tidak bisa diperbaiki, paling tidak kaum muslimin yang lain enggak terbawa rusak bersama dia. Makanya peringatan kedua ya kaum muslimin, hati-hati dari dia. Selesai. Apa itu memperbaiki orang itu? Paling tidak memperbaiki umat Islam dari kesalahan dia. Selesai. Ini penting. Dan ini menghindarkan kaum muslimin dari api neraka. Memperingatkan kaum muslimin dari bahaya azab Allah. Ya Allah. Bal as-salaf ya'udun ar-rad ala ahli al-bid'ah afdal min nawafil al-ta'at. Bahkan para salafus salih menganggap membantah ahli al-bid'ah membantah penyimpangan-penyimpangan ahlul qadar itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah, daripada ibadah-ibadah nafilah, puasa nafilah atau salat nafilah. Hatta qila li Imam Ahmad rahimahullah, sehingga dikatakan kepada Imam Ahmad, ar-rajulu yasum wa yusalli wa ya'taqib ahabu ilayhi aw yatakallam bi ahli al-bid'ah. Seorang yang dalam keadaan berpuasa, salat, ini puasa sunnah, salat sunnah, i'tikaf, ahabu ilayhi, apakah lebih kau sukai, aw yatakallam bi ahli al-bid'ah, atau orang-orang yang berbicara tentang ahli al-bid'ah. Maka berkata Imam Ahmad, ila qam wa salla wa i'takafa, kalau dia bangun malam, kemudian sholat, puasa di siang hari, i'tikaf, fa inna ma huwa li nafsi, itu untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama bi ahli al-bid'ah, tapi kalau berbicara tentang penyimpangan ahli al-bid'ah, bahaya penyimpangan ahli al-dalal, fa inna ma huwa lil muslimin, maka itu untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kebaikan kaum muslimin, hadza afdal, ini yang lebih afdal. Demikian kata Imam Ahmad rahimahullah. Khabirna azakumullah. Maka raddul mukhalif itu sesuatu yang merupakan ciri khas ahli sunnah. Justru kalau ada orang yang mengatakan saya tidak suka menyalahkan orang, itu bukan kelebihan, itu kekurangan yang Ibnu Qayyim menjulukinya syaitanun akhras, setan bisu. Yang bahaya lisan, bahaya mulut ini ketika berbicara, kata Ibnu Qayyim, afadan. Ada dua bahaya, bahaya berbicara dan bahaya diam. Kalau berbicara dengan ucapan-ucapan jelek, ucapan bid'ah, ucapan kufur, ucapan dalal, maka ini kata Ibnu Qayyim syaitanun nafiq, syaitan yang berbicara. Tetapi kalau diam, diamnya diam dari kemunkaran, diam dari kebatilan, diam dari kebid'ahan, diam tidak mau membantah kesalahan, tidak mau menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, maka ini syaitanun akhras dan syaitan bisu, lebih mengerikan daripada syaitan bicara. Sudah syaitan bisu lagi. Nahada wa rabbata illa billah. Kau zulmi, hanya mengambil sebelah. Bahaya lisan, kata mereka. Hati-hati dari bahaya lisan. Lisan itu begini, lisan itu begitu, dan diam itu mulia. Ada pun berbicara, nanti ada orang yang tersinggung, nanti ada orang yang salah paham terhadap ucapanmu, kamu akan dosa. Ditakut-takuti, jangan ngomong, sampai kemudian dipuji diam. Diam itu berwibawa, diam itu mulia, diam itu, sekian bab memuji kehebatan diam. Setelah habis baca Ihya Ulumuddin, gak ngomong. Dan itu pernah saya mendapati orang yang kayak gitu. Ibunya minta, bapaknya minta, tolong anak saya nasihati, kenapa ini anak saya stres, kata diem terus, gak bisa ngomong. Ketika saya tanya, diem, kenapa? Diem. Dipaksa-paksa, dibujuk-bujuk, sampai kena diam terus. Maka saya pertanyaannya dengan ya atau tidak, apakah kamu pernah baca ini? Ya. Apakah kamu benar-benar? Tidak. Apakah kamu benar-benar? Ya. Sampai pada apa yang kamu baca? Ihya Ulumuddin. Ya. Kalau benar azakumullah. Akhirnya apa? Akhirnya salah. Kalau masyarakat dalam keadaan mengerti bahayanya berbicara, bisa terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam dusta, terjerumus ke dalam ini, maka berbicara hati-hati. Begitu. Bukan bahaya berbicara, maka diamlah. Jangan ngomong sama sekali. Bukan gitu. Na'udzubillah, karena kebanyakan masyarakat telah teracuni dengan tasawuf, akhirnya mereka selalu menyatakan, kalaupun mau mengingatkan dari kesalahan orang, tapi khawatir akan menyinggung perasaannya, maka saya lebih baik menjaga hati. Alhamdulillah, akhirnya muncullah kaidah-kaidah, oh saya gak pernah menyalahkan orang lain, hebat kan? Gak pernah saya menegur pulang, gak pernah. Lihat ucapan saya di majlis-majlis, gak pernah menyebut siapapun, apalagi kesalahan mereka. Tidak, sungguh saya tidak akan menyalahkan siapapun. Seakan-akan itu adalah kelebihan, karena yang dimakannya buku-buku Sufi. Pagi, sore, malam, sarapan, semuanya buku-buku Sufi. Pada bila Allah semua akhirnya merasa bangga dengan diam terhadap kemunkaran. Padahal kalau berbicara dengan kemunkaran, saya bangun nafsin, diam dari kemunkaran, juga saya bangun. Akhras, setan juga, tapi setan bisu. Kalau kita nak Allah, maka dikatakan Allah dan para ulama bahwa berbicara tentang kesalahan dan penyimpangan orang lain, membantah penyimpangan mereka agar kaum muslimin tidak termakan, ini adalah ibadah yang lebih baik daripada salat-salat sunnah, ibadah yang lebih baik daripada puasa-puasa sunnah. Al-Hadi Asyar, yang ke-11 dari sifat seorang ahlus sunnah adalah membedakan antara kesalahan yang muncul dari para ulama yang prinsip dasarnya adalah sunnah dan ahlus sunnah, dan kesalahan-kesalahan orang-orang yang memang dasarnya adalah bid'ah dan penyimpangan. Dibedakan dua kesalahan. Qala, dikatakan oleh penulis, bahwa ahlus sunnah di antara sifatnya adalah membedakan bainal akhtha'is shadirah, antara kesalahan yang muncul dari para ulama Islam, kesalahan yang muncul dari ulama ahlul ilm kaum muslimin, mimman aqsar da'watihim ibtida'an 'ala manhaj as-sunnah, yaitu para ulama yang manhajnya, prinsipnya di atas dasar prinsip-prinsip ahlus sunnah. Fatakunu min qabil al-ijtihad, maka kesalahannya adalah kesalahan dalam bentuk ijtihad. Alladzina yujaruna 'alaihi ajran wahidan wa qata'uhum mardud. Tentunya kalau ijtihad, maka kesalahannya tidak dianggap, tidak mendapat dosa, dan dalam keadaan dia mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Ini kesalahan seorang ulama ketika berijtihad. Dibedakan antara kesalahan-kesalahan du'atil bid'ah, kesalahan-kesalahan para tokoh-tokoh penyebar bid'ah, yang asal da'watihim qa'imatan aw ibtida'an 'ala ghairi manhaj as-sunnah, yang dakwah-dakwah mereka dibangun di atas dasar bid'ah, yang usuluhum prinsip-prinsip dasarnya tegak di atas kebid'ahan. Wa dhamal aqwaluhum 'ala al-bid'ah, maka kesalahan-kesalahan mereka dibawa pada kesalahan-kesalahan bid'ah. Ada pun kesalahan para ulama tadi yang memang prinsip dasarnya adalah sunnah, maka mereka dikatakan kesalahannya adalah keliru ijtihad, salah ijtihadnya. Qul inna a'udzubikumullah, tentunya kalau dibedakan dan kita mengenal perbedaannya, maka menyikapinya pun berbeda, menganggapnya pun berbeda, dan menilainya pun berbeda. Wa bidzalika yaqul Imam Syafi'i, dalam masalah ini berkata Imam Syafi'i rahimahullah, la yakhlu al-mansub ila al-bid'ati an yakuna mujtahidan biha aw muqallidan, tidak lepas dari setiap perkara yang dikatakan bid'ah, bisa salah satu dari dua, yang tidak lepas dari dua perkara, imam orang yang melakukannya mujtahidan biha atau muqallidan, mujtahid atau muqallid. Thumma qala, kemudian berkata Imam Syafi'i, fal qismul awwal ala dharrain, jenis yang pertama yaitu mujtahid ada dua, an yasah kaunuhu mujtahidan, untuk dikatakan pantas dia sebagai mujtahid, ini jenis pertama, yakni ilmunya memadai untuk berijtihad, dan orang yang berijtihad dalam keadaan dia tidak memadai ilmunya dalam ijtihad. Adapun yang pertama, kalau dia memang pantas berijtihad, fal ibtida'u minhu la yaqa illa fatah, maka bid'ah yang muncul daripadanya tidak dianggap atau tidak terjadi kecuali fatah, ketergelinciran. Bil ardi la bizzat, pada gambaran luarnya, bukan pada intinya. Pada bin Allah, yakni kalau seorang imam ahlu sunnah menyatakan, oh Allah subhanahu wa ta'ala qadimun bila tidak, oh Allah subhanahu wa ta'ala qadimun bila tidak, Allah yang pertama dan tidak ada awalnya. Baik bin imam ahlu sunnah Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah dalam aqidah Tahawiyah, kata para ulama, sifat qadim tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah. Apa yang namanya? Kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah. Bid'ah. Yang ada dalam Quran adalah wal awwal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Tetapi pensyarahnya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, ketika mensyarah ucapan Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah, menyatakan bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin dalam Quran. Kenapa? Kalau dia berhusnul dan menyatakan demikian, karena itu fatah, ketergelinciran beliau. Beliau mau menyatakan al-awwal, tapi menyebutkan dengan kalimat qadim. Padahal qadim itu mengandung makna yang tidak pantas bagi Allah. Yaitu tidak hanya dulu maknanya, tapi dulu yang kuno, yang tidak bagus. Seperti bunga yang layu dikatakan nurjunil qadim dalam Al-Quran. Kal nurjunil qadim. Seperti bunga kurma yang telah layu. Qadimina azakumullah. Maka tidak tepat kalau dikatakan Allah memiliki sifat qadim. Allah memiliki sifat al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. Ya maksudnya kan sama misalnya kita katakan begitu. Tapi dalam maksud kondisinya sama itu juga. Tapi pemilihan kata dalam masalah asma dan sifat adalah sesuatu yang tidak boleh kita mengambil dari selain Quran dan Sunnah. Kalimatnya harus persis seperti apa kata Allah dalam Quran, apa kata Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka itu fansah namanya. Innama tusamma ghalqatan aw zallatan, maka itu dinamakan ghalqah, kekeliruan, atau zallah, ketergelinciran. Lihat sahibah alam yaksud istibah al-mutasyabih, karena pelakunya tidak menyengaja dan tidak memiliki prinsip bid'ah untuk mensifati dengan sifat seenaknya sendiri atau mensifati dengan sifat-sifat dengan akalnya sendiri. Tidak. Dia menyatakan harus mengikuti sunnah, harus mengikuti sunnah dan peganglah sunnah. Tidak boleh mensifati Allah kecuali apa yang kata dalam Quran, apa yang ada dalam hadis. Tapi kok mengucapkan demikian? Oh, ketergelinciran. Rahimahullah wa ghafara lahu. Sehingga tetap dikatakan oleh para imam-imam, ulama berikutnya bahwa beliau imam ahli sunnah. Tidak dikatakan mubtadi', oh, ahlul bid'ah mengatakan Allah dengan qadim. Ini mubtadi', ahli bid'ah. Tidak demikian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan pula, لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله. Tidak meniatkan untuk cari-cari fitnah, cari-cari takwil seperti ahli bid'ah. Tidak. Ayolam yantabi hawahu, yakni alim tadi tidak mengikuti hawa nafsunya dan tidak menjadikan hawa nafsunya sebagai rondah, sebagai pokok pegangannya. Wadalil alaihi annahu idza dhahara lahu al-haq ad'ana lahu, dan buktinya adalah kalau orang itu diberitahu ketika masih hidupnya, dia akan tunduk. Kalau saja diberitahu ketika masih hidupnya. Tapi kalau kita Allah ketika telah wafat, apa yang kita lakukan? Kecuali menyatakan bahwa kalimat ini tidak tepat. Semestinya Allah memiliki sifat awal. Kalau kita tidak Allah, Syekh Al-Albani ketika menta'alik matan aqidah fahawiyah menyebutkan hal ini. Syekh bin Baz ketika menta'alik syarah matan aqidah fahawiyah juga menyatakan hal ini. Bahwa kalimat ini sifat qadim bagi Allah tidak ada. Yang ada adalah sifat al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. Qul inna a'udzu billahi. Disebutkan selanjutnya. Yang kedua adalah orang yang tidak layak beristihad. Qul inna a'udzu billahi, yang tidak layak beristihad. Artinya orang itu bukan alim dan tidak punya bahannya untuk beristihad. Tidak punya modal untuk beristihad. Tapi dia beristihad. Maka ini tidak dimaklumi. Karena dia lancar beristihad tanpa ilmu, lancar berbicara tanpa hujjah-hujjah, tanpa dalil yang memadai atau tanpa ilmu yang memadai. Qul inna a'udzubillahi kata penulis, wa ma yanfabiqu 'ala hadha al-qawl al-aqta al-aqidiyyah allati waqa'a fiha Abdul Ibn Hajar wa an-Nawawi wa Ibn al-Arabi al-Maliki wa al-Shawkani wa ghairihim mimma naha manhahum. Kata penulis, maka orang-orang para ulama yang sejenis yang pertama ini, yang ada ucapan-ucapan yang keliru, bahkan bisa dikatakan bid'ah, tetapi bukan dari inti prinsipnya. Seperti Ibn Hajar, An-Nawawi, Ibn al-Arabi, Al-Maliki, Wasyaukani, dan lain-lainnya. Maka mereka tetap dikatakan ulama ahli sunnah. Dan tetap kitab-kitabnya dipakai. Tidak seperti kelompok yang ekstrim dari Hadadiyah. Mereka tidak bisa membedakan mana kesalahan yang muncul karena ijtihad seorang ulama dan mana kesalahan dari seorang mubtadi yang memang dasarnya prinsipnya adalah kebidahan. Karena tidak bisa membedakan, maka kelompok Hadadiyah menyatakan tidak bisa diterima kitab-kitab tersebut. Bukunya Ibn Hajar bakar, bukunya Al-Maliki bakar, bukunya Ibn Arabi bakar, wa Syaukani tidak perlu kita baca. Kemudian dikatakan oleh mereka, oleh kelompok ekstrim Hadjadiyah ini, bahwasanya tokoh-tokoh ini mubtadi'un. mereka lepas dari satu penyimpangan jatuh kepada penyimpangan lain, lepas dari satu kebidaan jatuh kepada kebidaan yang lain, yaitu dia tidak bisa membedakan antara kesalahan dalam bentuk ijtihad seorang alim dan kesalahan yang muncul dari prinsip bid'ah yang ada pada hawa nafsu seseorang. Ternyata tidak bisa membedakan. Maka para ulama meringatkan hati-hati dari pemikiran Haddadiyah. Qala bin Azakumullah wa thani wa amma illam yasih bimisbal al-ilm. Ada pun kelompok kedua yang tidak pantas untuk berijtihad karena tidak memiliki ilmu yang cukup. Bahwa al-hariyu bistinbati ma khalafa syara', maka orang itu lebih memungkinkan untuk mengambil sesuatu yang menyelisih syariat. Karena berijtihad tanpa ilmu, kemungkinan salahnya besar, kemungkinan menyimpangnya sangat besar. Maka orang-orang yang demikian akan berkumpul di sana pada pemikirannya kebodohan tentang kaidah-kaidah syariat, dan akhirnya juga masuk hawa nafsu di dalamnya. Hawa nafsu al-ba'id alaihi fil-usul wa huwa tabi'iyah. Yani di samping dia bodoh tentang kaidah-kaidah ilmu agama ini, juga dia lancar berani beristihad sehingga hawa nafsunya lebih mendominasi kesimpulan. Kayaknya ini lebih selamat, ini aja lah. Kayaknya ini lebih aman deh, ini aja lah. Padahal itu orang katanya beristihad, tetapi ternyata tidak dengan ilmu karena ilmunya tidak cukup. Maka na'udzubillah, akhirnya dia lebih mengikuti hawa nafsunya sendiri. Qulana a'udzubillah wa min namajin man yantabiq alaihi mudharbatani. Dan dari contoh-contoh model orang-orang yang kedua beristihad tapi tidak memiliki ilmu yang cukup untuk beristihad adalah kelompok para tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai tokoh-tokoh bid'ah, seperti Hasan al-Banna, tokoh sufi tarekat Hasafiyah, At-Tirmidzi, Sayyid Qutb dan sejenisnya. Sayyid Qutb belajar di Eropa, bukan belajar agama. Pulang ke Mesir, ikut aktif di ekonomi muslimin, partainya, kemudian ditangkap dan dipenjara. Di penjara berbicara tentang agama, menulis kitab tafsir katanya. Kemudian kekeliruannya dianggap itu istihadnya beliau. Mencaci maki Utsman bin Affan, oh itu istihadnya beliau. Mencaci maki Musa alaihissalam, oh itu istihadnya beliau. Mengkafirkan kaum muslimin seluruhnya, itu istihadnya beliau. Sayyid Qutb beristihad menyatakan bahwasanya kalau kita lihat di dalil Al-Qur'an, kalau kita lihat di bawah naungan Al-Qur'an, aku lihat seluruh manusia bergelimang dalam kekufuran. Bayangkan. Dan kemudian kata dia, aku melihat di bawah naungan Al-Qur'an bahwa manusia-manusia dan masjid-masjid sudah menjadi tempat-tempat ibadah jahiliyah. Masjid dijadikan tempat-tempat ibadah jahiliyah. Berarti siapa yang dikafirkan? Seluruh muslimin dan seluruh masjid-masjid. Tidak ada kelompok Islam, tidak ada gambaran Islam kecuali pada kelompok kecil di rumah-rumah yang tersembunyi. Karena mereka bikin dakwanya tersembunyi. Yang masjid-masjid semua ibadah jahiliyah. Siapa dikafirkan? Kalian dikafirkan. Masjid sebelah dikafirkan. Masjid yang depan, masjid seluruh Indonesia, seluruh dunia. Maaf, itu jahiliyah. Apakah itu istihad? Oh, itu istihadnya saya kutuk. Dia punya apa modalnya untuk beristihad? Karena bin Allah, maka yang kedua ini tidak bisa dimaklumi. Karena dia telah melakukan kesalahan besar, lancar beristihad dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu, sehingga jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang mengerikan. Karena bin Allah, maka sifat yang ke-11 ini adalah harus dibedakan. Seorang ahli sunnah harus membedakan kesalahan dari ulama yang memang alim dan memadai untuk beristihad ilmunya dan kemudian keliru, maka imma dia mujtahidun muhtad wa imma musib. Bisa jadi dia beristihad dan benar atau beristihad dan salah. Kalau beristihad dan benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau beristihad dan keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Kau tetap mendapatkan pahala? Nah, tetap mendapatkan pahala. Tetapi dikatakan bahwa pendapatnya tetap salah. Kalau kita membaca pendapat yang tergelincir tadi yang salah, apakah kita akan katakan benar atau salah? Tetap salah. Beliau salah, rahimahullah. Semoga Allah mengampuni ini isyarat beliau. Begitu. Kalau diberi nasihat kepada Allah, jangan salah. jangan salah mengucapkan kalimat. Kalau beristihad itu benar semua. Tidak bisa. Hadisnya menyatakan asal dan akto. Asal adalah benar, akto adalah salah. Jadi tetap ada yang benar, tetap ada yang salah. Tetapi yang salah dari mereka para ulama dimaklumi karena itu istihad beliau, maka kita tidak mengikuti kesalahannya, tapi tetap menghormati alim dan tetap mendoakannya dengan ampunan. Beda dengan orang-orang yang memang mubtadi'ul dhalal, yang dasarnya adalah kebid'ahan, atau dia lancar beristihad dalam keadaan tidak memiliki ilmu, kemudian muncul ucapan-ucapan bid'ah, ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan sesat, maka inilah yang dikatakan kesesatan, dan kita katakan orang yang mubtadi', ahli bid'ah, dan seterusnya. Qul a'udzubillah. Al-hadi asyar, yang ke-12. التقرب إلى الله عز وجل بطاعة من ولاه الله أمرنا وعدم الخروج عليهم والدعاء لهم بالصلاة والمعافاة فالمناصحة الصادقة. Yang ke-12 adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati penguasa. Beda dengan yang tadi yang sifat tentang mestinya seorang ahli sunnah tetap bersama jamaah. Kalau di sana adalah tetap bersama jamaah dalam artian tidak memberontak dan tidak melepaskan diri dari bayat. Sedangkan yang ke-12 ini perintah untuk taat kepada penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taqarrub ila Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan pada ulatul umur. Apakah kita tidak anggap bahwa taat ulat umur sebagai ibadah? Mentaati mereka adalah ibadah, amalun saleh. Itu adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan kita melaksanakan. Allah menyatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah rasul, dan juga ulil amri minkum, orang-orang yang memegang urusan kalian, yang memegang urusan agama kalian adalah para ulama, dan yang memegang urusan dunia kalian adalah para penguasa, mengatur jalan raya, mengatur urusan kampung, mengatur urusan ini dan urusan itu mereka para penguasa. Maka kata Allah, juga taati ulil amri minkum, ulil amri di kalangan kalian. Qul inna a'udzu billah, juga dalam hadis yang sahih thabit dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man bai'a imaman fa'ata'ahu saqqata yadihi wa tahrata qalbihi falyuti'hu in istata'a fa in ja'a akhar yunazi'uhu fadribu 'unuq al-akhar. Barang siapa yang telah berbaiat pada imam, mengakui seorang penguasa, dan dia telah memberikan lapak tangannya untuk bai'ah dan hatinya, maka hendaklah mentaatinya sebisa-bisanya. Mentaatinya sebisa-bisanya. Kalau datang orang lain mau merampas kekuasaan itu daripadanya, maka penggallah leher orang tersebut, orang yang akan merebut kekuasaan dari orang yang berhak. Diberitakan oleh Rasulullah SAW untuk taat kepada penguasa ini taat sebisa-bisanya. Kami bina azakumullah, tentunya yang namanya taat bil ma'ruf, innama taatu bil ma'ruf, yang namanya ketaatan adalah pada perkara-perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang sunnah, perkara yang afdal, perkara yang dianjurkan, perkara yang tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Kalau sudah bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka tidak perlu mentaati siapapun dalam menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu mentaati siapapun dalam menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Sahal Ibn Abdullah Al-Tasturi rahimahullah, لا يزال الناس في خير ما عظموا السلطان والعلماء. Tidak akan manusia bergeser dari kebaikannya, akan tetap di atas kebaikan selama mereka memuliakan penguasa dan memuliakan para ulama. Fa'in azamu hadaini aslah Allah dunia wa ukhrahum. Kalau mereka kaum muslimin menghormati penguasanya dan menghormati para ulamanya, maka niscaya mereka akan baik dunianya dan baik akhiratnya. Wa in istahaq aw istahaqu bi hadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Kalau merendahkan mereka, merendahkan ulama, merendahkan penguasa, menjatuhkan kedudukan para ulama, menjatuhkan kedudukan para penguasa di mata rakyatnya, di mata kaum muslimin, maka akan rusak agamanya dan rusak pula dunia. Demikian kata Syekh, kata Imam Salih bin Abdullah Tastawi rahimahullah, bahwasanya dua golongan ini, ulama dan umara, para penguasa dan para ulama, harus dimuliakan oleh kaum muslimin dan diataati petua-petua mereka. Kalau para ulama kita dengarkan nasihat-nasihat mereka, karena itu akan memperbaiki agama kita. Karena mereka lah pembawa-pembawa ilmu, mereka lah pembawa-pembawa hadis Rasulullah, mereka lah pembaca-pembaca Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran, menerangkan kepada kita bagaimana istimbat, bagaimana mengambil faedah, mengambil hukum, dan bagaimana penerapannya. Maka kalau kita memuliakan para ulama dan kita mendengarkan nasihat para ulama, aslahna dunyana, kita akan memperbaiki dunia, din kita akan memperbaiki agama kita, agama jadi baik, terbimbing ke arah yang hak. Sedangkan para penguasa, kalau kita memuliakannya dan mentaatinya, maka dunia akan menjadi baik, negerinya akan menjadi aman, masyarakatnya akan tertib. Kalau tertib, siapa yang senang? Ya masyarakat itu sendiri. Siapa yang senang? Ya kita sendiri. Alhamdulillah teratur, jalan raya teratur, pasar teratur, kampung teratur, masya Allah. Dunianya bagus, indah, teratur, tertib, aman, nyaman, masya Allah. Siapa yang suka? Allah, seluruh manusia suka yang demikian. Tetapi kalau sudah dilecehkan penguasa, dijatuhkan penguasa, penguasa bodoh, penguasa durhaka, zalim, kafir, tidak perlu taat kepadanya, maka jatuhlah wibawa penguasa di mata rakyat. Apa yang terjadi? Rakyat tidak mau lagi tunduk pada penguasa. Yang terjadi adalah kekacauan. Tukang becak gak turut sama polisi. Apa yang terjadi? Kacauan. Para pengendara kendaraan di jalan raya dan tunduk pada aturan lalu lintas yang diatur oleh mereka, para penguasa. Apa yang terjadi? Macet total, matot. Bagaimana kalau masyarakat tidak mau mengikuti aturan-aturan pemerintah daerahnya? Apa yang terjadi? Kekacauan. Apalagi kalau kemudian jatuh wibawa penguasa di mata rakyatnya secara mayoritas, yang terjadi adalah chaos. Tidak merasa ada penguasa dan tidak menganggap, tidak menggubris adanya pengatur. Pasti yang terjadi kehancuran dunianya. Maka dua golongan ini harus dimuliakan, ulama wa umara. Dan ini ciri-ciri ahli sunnah adalah mereka menghormati para ulamanya dan mentaati penguasa bil ma'ruf, di dalam kebaikan-kebaikan. Qala Abdullah ibn Mubarak Sifani Bilanas إذا صرح صرح الناس وإذا فسد فسد الناس. قيل من هم؟ قال الملوك الملوك والعلماء. Para raja-raja, para penguasa-penguasa, para pemimpin-pemimpin dan para ulama, para pembawa ilmu. Kalau para pemimpinnya rusak, maka rakyat akan rusak. Kalau para pembawa ilmunya rusak, maka agama masyarakat akan rusak. Kalau orang yang membawa ilmu sudah lancang menjual agamanya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka akan hancur manusia. Maka dua golongan ini adalah sesuatu atau dua golongan yang sangat penting di masyarakat, yaitu para ulama dan para umara. Fakat Fudail bin Iyad rahimahullah, "Law kanat li da'watul mustajabah, ma ja'altuhu illa bi sultan." Kalau saja aku memiliki doa yang terkabul, niscaya aku akan doakan penguasa. Kalau saja aku memiliki doa, satu doa yang terkabul, niscaya aku akan berikan pada penguasa. Karena bin Iyad, dalam riwayat lain ada penjelasan, ada pertanyaan kepadanya, "Kenapa kau berikan doa itu pada penguasa?" Dikatakan, kalau aku doakan untuk diriku, maka kebaikan itu hanya mengenai diriku, tidak mengenai orang lain. Tetapi kalau aku doakan penguasa, penguasa jadi baik, maka akan baik seluruh rakyatnya, dan akan baik pula dirinya, dan kita akan merasakan kebaikan-kebaikannya. Qul inna hadzakumullah, bayangkan cara pandangnya ulama. Mereka tidak berpikir sempit, tapi berpikir panjang. Tidak berpikir dengan emosi, tapi berpikir dengan ilmu. Sehingga ketika mengatakan, kalau aku punya satu doa yang terkabul, aku doakan penguasa. Sebab kalau penguasanya baik, akan baik seluruh rakyatnya. Kalau penguasanya baik, akan baik seluruh kaum muslimin yang di bawahnya. Masya Allah. Tetapi kalau aku doakan diriku sendiri, maka yang baik cuma aku sendiri. Ini ciri juga dari ciri ahlu sunnah, mendoakan kebaikan penguasa. Kalau ada tokoh-tokoh dai yang mengaku ahlu sunnah, kemudian di mimbar dia mendoakan doa kejelekan, semoga Allah melaknat penguasa, semoga Allah membinasakan penguasa dan menjelekan penguasa. Ini ciri kalau dia adalah ahlu bid'ah. Kenapa demikian? Karena dia dalam keadaan mendoakan kejelekan pada penguasa, yang kalau penguasa itu jelek, dia akan merasakan kejelekannya, dan seluruh kaum muslimin akan merasakan kejelekannya. Apa kalian mau dipimpin oleh seorang yang mal'un? Kenapa mendoakan laknat pada penguasa? Artinya kamu berharap, ya Allah, kuasailah aku dengan penguasa yang dilaknat. Kan begitu? Pimpinlah aku dengan pemimpin mal'un yang dilaknat. Na'udzubillah. Kenapa mengharapkan kejelekan? Kenapa mengharapkan penguasa yang dilaknat? Harapkanlah penguasa itu dapat hidayah. Allahumma hdihim, Allahumma sajidhum. Doakan semoga Allah meluruskan mereka, semoga Allah memberikan hidayah pada mereka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk mereka teman-teman dekat yang baik, yang soleh, yang mengarahkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Maka seorang ahli sunnah akan mensaati penguasa dan mendoakan kebaikan kepada penguasa. Al-Imam Abu Ja'far Al-Thahawi rahimahullah menyatakan, warada al-khuruj 'ala a'immatina wa ulat umurina, dan kami tidak berpendapat untuk memberontak dan menentang penguasa-penguasa kami. Wa in ja'u, walaupun mereka zalim, wala nadu 'alaihim, dan tidak mendoakan kejelekan atas mereka. Perhatikan ucapan ini. Wala nadu 'alaihim, dan kami ahli sunnah, kata beliau, tidak mendoakan kejelekan atas penguasa. Walangan cahaya dan nafaatihim, dan tidak mencabut tangan dari ketaatan. Wanara taatuhum min taatillah, dan kami berpendapat bahwa ketaatan pada penguasa adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Faridah, merupakan kewajiban. Man ma lam ya'muru bi ma'siyah, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Wad'u lahum bis-salahi wal-mu'afah, dan mendoakan untuknya dengan kebaikan, dengan salah wal-mu'afah. Doakan, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma atihim afwal afiyah. Ini doakan mereka dengan kebaikan-kebaikan, dengan hidayah, dengan petunjuk, agar Allah memperbaiki mereka, memperbaiki agamanya, memperbaiki akhlaknya, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk pada sunnah, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka orang-orang yang adil. Doa yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Qulibrina azakumullah, demikianlah sifat seorang ahli sunnah kepada penguasanya. Yang ke-13, istihdam al-hikmah fi da'wati ilallah. Mempergunakan hikmah dalam berdakwah kepada Allah. Wal hikmah hiya al-ithaba fil aqwali wal af'ali wa wad'u kulli shay'in fi mawdi'ihi. Yang namanya hikmah adalah ketepatan, tepat dalam berbuat, tepat dalam berbicara, tepat dalam menyikapi. Yani ithaba fil aqwali wal af'al, benar dalam berbicara, benar dalam berbuat, benar dalam bersikap, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Ini yang namanya hikmah. Pada bismillahirrahmanirrahim, maka apakah hikmah itu harus lembut? Belum tentu. Apakah hikmah harus keras? Belum tentu. Jadi bagaimana hikmah itu? Keras atau lembut? Kapan tepatnya? Kapan tepat untuk keras? Dia keras. Kapan tepat untuk lembut? Dia lembut. Itu namanya hikmah. kalau dia belum apa-apa, belum tahu apapun, tiba-tiba dia keras, namanya tidak hikmah. Atau baru sehari dua hari berdakwah, baru seminggu dua minggu ditolak oleh mereka, tiba-tiba mengatakan Allahumma la tadhar al-ardh min al-kafirin dayyara, ya Allah jangan sisakan orang kafir di muka bumi ini, hancurkan mereka seluruhnya. Ini bukan hikmah namanya. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian pula sebaliknya, lembut kepada orang yang tidak pantas dilembuti. Dalam keadaan dia melihat orang ini mubtadi' dhal, orang yang dalam keadaan musuh sunnah, dalam keadaan dia adalah anti sunnah, mencaci maki, melecehkan sunnah nabawiyah, tiba-tiba kamu berlembut-lembut kepadanya. Ini juga keanehan, bukan hikmah namanya. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan di sini, kalau hukum asalnya dari hikmah, dari dakwah, na'am, adalah dengan lembut. Karena kalau cukup dengan lembut, untuk apa keras? Kalau sudah mampu, sudah cukup bisa menasehati seseorang dengan sikap yang lunak, yang lembut, untuk apa dengan sikap-sikap keras? Maka qul inna a'udzubikumullah, ma huwa al-ashl fi dakwah? Al-ashl fi dakwah li. Inti atau hukum asalnya dalam berdakwah adalah dengan kelembutan. Wa taratan takunu shiddah wa quwwah 'inda al-hajah. Kadang-kadang perlu kekerasan, kadang-kadang perlu kekuatan, tapi 'inda al-hajah, pada waktu-waktunya ketika diperlukan. Fad'i ila Allah kat-tabib, maka yang namanya da'i yang mengajak kepada Allah seperti dokter. Yaumul aslah lil marid, melihat apa yang pantas, apa yang baik untuk si sakit, maka dikerjakan. Wa bi kullin warada syara', maka yang cocok dengan sikap keras disikapi dengan sikap keras, yang cocok dengan sikap lembut maka disikapi dengan sikap lembut, maka yang aslah diterapkan pada orang tadi. Karena yang namanya da'i seperti tabib, seperti dokter, periksa, oh ini cukup dengan obat-obat generik, untuk apa pakai yang keras-keras, ya kasih sembuh, selesai. Tetapi ada yang kelihatannya tidak bisa, dan menurut penelitiannya ini gak bisa dengan obat-obat generik sembarangan, gak bisa, bahkan gak bisa demikian, harus yang keras, harus begini, harus begini, harus begini. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula seorang da'i melihat ketika berdakwah bahwa ini cukup dengan menyampaikan dengan lembut, selesai, maka sampaikan dengan baik-baik, sampaikan dengan lemah lembut. Wa bi kullin warad syara', karena pada masing-masingnya, lembut ataupun keras, ada dalilnya. Kalau masing-masing memegang dalil-dalil yang keras saja, yang lain lagi memegang dalil yang lembut saja, akhirnya bertikai. Yang namanya hikmah itu adalah keras. Ini lihat riwayatnya, Rasul memanggil Yahudi, ya abdahul kiras awal khanazir, wahai anjing-anjing dan babi-babi. Masya Allah. Wahai monyet-monyet dan babi-babi. Dalam Quran juga ada. Allah mengatakan kalhibar yahmilu asfara, seperti keledai. Maka dikatakan orang ini keledai, yang itu keledai, ini anjing, na'udzubillah. Katanya dengan dalil. Sebagian lain sebaliknya, gak bisa, yang namanya hikmah bukan itu. Yang namanya hikmah itu adalah begini, lembut, ini dalilnya. Ada banyak dalilnya, bahkan lebih banyak dari yang keras. Kayu, apa kamu mengadukan hadis dengan hadis? Apa kamu mengadukan Al-Quran dengan Al-Quran? Fabi ni'mati minallahi lintalahu, karena kenikmatan dari Allah engkau bisa bersikap lembut, kata Allah. Wa in kunta hawqan ghalidhal qalbi lan haddu min hawlik, kalau engkau bersikap keras dan kasar, mereka akan lari dari kamu. Kemana kan ayat ini? Apa ini bertentangan dengan ayat? Kemana dari himari yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul, yang membawa kitab-kitab? Apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Maka bikullin warada syara', kalau bikullin warada syara', masing-masingnya ada dalilnya dalam syariat, berarti kita harus melihat kapan harus lembut, kapan harus keras, kapan kita bersikap demikian, kapan bersikap demikian. Kalau tepat, itulah hikmah. Allah utiya hikmah faqad utiya khairan katsiran, barang siapa yang telah diberi hikmah ini, berarti dia telah diberi khairan katsiran, berarti dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Alhamdulillah. Wa minan nusus, di antara dalil-dalil yang menunjukkan, menganjurkan untuk bersikap lembut, dan itu hukum asalnya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma rawahu Muslim fi sahihin an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna ar-rifqa la yakunu bi syai'in illa zana wa la yanzilu min syai'in illa syana, yang namanya kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menjadikan dia indah, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan dia jelek. Syin. Wa fil lafz dalam lafaz lain dikatakan man yahramu ar-rifq yahramu al-khair, barang siapa yang terhalang dari kelembutan maka dia terhalang dari kebaikan. Karena ini hukum asal dakwah ahlu sunnah adalah dengan lembut. Hukum asal dengan kasus banyak mana kira-kira? Kasus-kasus tertentu harus keras, tapi hukum asalnya adalah lembut. Kira-kira yang dominan, yang terlihat jelas, yang pokok atau yang cadang? Pokoknya, asalnya adalah lembut. Kecuali pada saat-saat tertentu kita perlu keras. Ini dalilnya. Yang saat-saat tertentu dan yang asal, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih terlihat? Mana yang lebih menonjol? Maka kalau diberi na'azakumullah, kalau ada pada seseorang yang lebih menonjol itu kerasnya, ini ada kekeliruan di dalamnya. Kita kembali sini, baca lagi. Baca lagi ayatnya, baca lagi hadisnya. Rasulullah menyatakan bahwasanya inna rizq, yang namanya kelembutan, tidak ada pada sesuatu kecuali pasti akan menjadikannya indah. Orang awam, orang bodoh, orang yang tak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu sikapi dengan keras, mereka akan bingung. Salah apa saya ya? Kok cuan banget itu orang-orang berjubah itu? Kuasa. Aku saya dicembruti. Disapa melengus. Ini agama apa sih? Baik. Kalian yang bertanggung jawab di hadapan Allah, sehingga dia menyalahkan sunnah, menyalahkan agama. Agama apa ini? Kata yang diajarkan oleh kalian, yang dipegang oleh kalian. Kenapa kalian menerapkan pada tempat yang salah? Ikhwan bin Nasrullah, imma jahilun fayu'allam, wa imma mubtadi'un fayuhadzar. Kata para ulama, kata Syekh Al-Albani, kalau dia bodoh, dia diajari. Kalau dia mubtadi', bahwa musuh sunnah, baru dihindari. Perhatikan, jahilun fayu'allam, wa mubtadi'un fayuhadzar. Siapa yang dihindari berarti? Orang awam atau mubtadi' yang merupakan musuh-musuh sunnah? Mereka para mubtadi', musuh-musuh sunnah, yang melecehkan sunnah, menentang sunnah, menginjak-injak sunnah, bahkan mereka dalam keadaan tidak mau tunduk pada sunnah, bahkan menentang sunnah dengan kebinaan-kebinaan. Yang bukan tidak sampai pada mereka nasihat, sudah nyampe. Bukan tidak dengar kajian, dengar. Mereka tahu. Bukan tidak pernah membaca buku-buku ahlu sunnah, buletin-buletin ahlu sunnah, kitab-kitab ahlu sunnah, sudah mereka baca. Tetapi mereka memang tidak mau. Musuh memang terhadap sunnah. Ini yang menurut na'azakumullah yuhadzar. Ada pun orang awam, yu'allam, diajari. Begini pak. Begitu. Yang menurut na'azakumullah, yang namanya kelembutan, selalu menyebabkan sesuatu jadi indah. Kalau orang awam akan melihat hujah-hujah dalil-dalil, atau akan melihat indah dan tidak indahnya? Orang awam, dia tak ngerti mana apa namanya dalil, makanan apa, dia tak tahu. Dia hanya duduk mendengar. Kemudian ketika orang itu lembut, masya Allah, lembutnya orang ini ya. Ketika orang itu keras, ucapannya kotor, saya tak suka kajiannya. Kenapa? Waduh, ucapannya saya sampai merinding katanya. Iya, ada yang berkata begitu kepada saya waktu itu. Sungguh saya merinding mendengar ucapannya dengan kalimat yang kata-kata iblis, anjing, segala macam. Kalau diberi nasihat kepada orang awam akan menilai dengan itu. Maka tepat ucapan Rasulullah. Inna rif, kalau yang namanya rif, la yunza'u min syai'in illa syana. Kalau bukan, kalau tidak ada pada sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi jelek, akan menjadi mengerikan, akan menjadi kasar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fabima rahmatin min Allah lanta lahum walau kunta hawqan ghalizal qalbi lanfaqa min hawlik. Dan kalau atau karena dengan rahmat dari Allah engkau bisa bersikap lunak, bersikap lembut pada mereka. Walau kunta hawqan ghalizal qalbi, kalau engkau kasar dan keras hati, lanfaqa min hawlik, mereka akan lari dari kamu. fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Maafkanlah mereka, mintakanlah ampun untuk mereka, dan ajaklah musyawarah mereka. Siapa berarti yang dimaksud? Kaum muslimin, para sahabat. Fa idza aghadta fatawakkal ala Allah. Kalau engkau bertekad pada sesuatu, maka tawakkallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Pada berita Allah dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa bainama nahnu fil masjid, ketika kami duduk di masjid bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang A'rabi, seorang Arab gunung, Arab badui, orang kampung. Faqala yabulu bil masjid, tiba-tiba datang kencing di masjid. Faqala ashabu Rasulillah mah. Maka para sahabat mengatakan, hentikan. Dan para sahabat marah kepadanya, hampir-hampir memukulinya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, da'u, la tuzrimu, tinggalkan, la tuzrimu, biarkan dia. Jangan putus kencingnya. Tuzrimu, maknanya jangan putuskan kencingnya, biarkan. Fataraku, maka para sahabat membiarkan. Thumma inna Rasulullah SAW da'a faqal, kemudian Rasulullah SAW memanggil orang Badui tadi dan dikatakan kepadanya, inna hadal masjid la tasluh li syai'in min hadal baul. Sesungguhnya ini masjid tidak layak untuk kencing, untuk kotoran. Sungguh ini masjid dibangun untuk zikir pada Allah, untuk salat, untuk membaca Quran. Ikhwan ibn Allah, ini karena orang ini dalam keadaan tidak tahu di tempat apa. Orangnya tidak mengerti, apalagi waktu di masjid dalam keadaan tidak seperti sekarang ini, masjid dalam keadaan masih pasir lantainya. Maka orang Badui dan dia mengerti. Ikhwanul Muslimin, Allah mengemaskan dipanggil Rasulullah SAW, diakhiri dengan lemah lembut dan kemudian diperintahkan ambil air, tuangkan. Maka dituangkanlah kepadanya. Sehingga ketika orang tadi dalam keadaan faqih, sudah faqih, dia mengatakan, sungguh aku tidak pernah mendapati guru pengajar yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul inna a'udzubikumullah, kalau orang itu dikasari, dikerasi, apa yang terjadi? Justru kencingnya tidak akan di satu tempat, akan bercacaran ke sebanyak tempat. Iya kan? Kalau kemudian dipukul, dihardik dan sebagainya, maka di dalam keadaan kencing enggak bisa ditutup ke mana-mana. Nah, jadinya dan lebih susah untuk dibersihkan. Dan juga orang itu akan heran, kenapa orang-orang ini dalam keadaan tidak bagus, jahat dan sebagainya. Karena orang Badui tidak ngerti, kenapa dia marah? Kok tiba-tiba marah? Kencing di mana saja boleh kok. Kencing di padang pasir boleh. Dengan juga pasir. Fadibidina azakumullah. Karena kebodohan. Tetapi, karena Rasulullah SAW tahu ini orang jahil, maka Rasulullah mengatakan, Datu serimu, da'u, biarkan dia. Jangan putuskan kencingnya. Maka Badui tadi sungguh sangat senang melihat Rasulullah SAW sampai-sampai mengatakan, setelah itu Allah maghfirli wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah kamu, aku dan Muhammad saja, jangan rahmat yang lain semuanya. Salah lagi doanya. Karena memang jahil, memang awal. Kata Rasulullah Hidan, wa ya'kal wasi'. Kalau gitu kau menyempitkan yang luas, rahmat Allah luas, tapi dengan doamu, irhamna wa muhammadan wa la tarhamna ana ahadan. Rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati yang lain. Ini menyempitkan rahmat Allah. Idzan bayyana al-wasi'. Qul inna a'udzubikumullah ala kulli hal. Maka sikap yang seperti ini untuk orang awam diperlukan. Sikap lembut, sikap kasih sayang, sikap memberikan pengertian dengan baik. Qul inna a'udzubikumullah. Wa ayyuhan sahabat as-sahihain, juga telah ada dalam dua kitab sahih, termasuk kelembutan adalah tidak terburu-buru berdoa dengan doa yang jelek sebelum dengan doa-doa yang baik. Dalam hadis Muslim dari hadis Aisyah, dalam kisah Majid Malakil Jibal, kisah datangnya malaikat gunung ketika Rasulullah SAW dalam keadaan dari Mekah dilempari dan dimusuhi, kemudian lari ke Taif. Ternyata di Taif pun dimusuhi, dilempari. Maka Rasulullah SAW keluar di pinggir kota dalam keadaan duduk, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilaika ashku bathi wa huzni, ya Allah, kepadamu lah aku mengadu kesedihanku dan kesusahanku. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat gunung kepada Rasulullah, dan malaikat itu berkata, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qawmika lak, وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. Aku adalah malaikat gunung yang Allah utus aku kepadamu. Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu, maka silakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk mentaatimu apa yang kau perintahkan kepadaku. Kalau engkau suka, in syikta an utakan utbiqa alaihimul akshabaini, faham. Kalau engkau perintahkan aku untuk menimpakan dua gunung hitam ini kepada mereka, akan aku timpakan. Jadi ada dengan dua gunung, akan aku timpakan. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, bal arju an yukhrijallahu min aslamihim, bahkan aku berharap kepada Allah dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Dari turunan mereka akan ada orang-orang yang ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Aku berharap dari turunan mereka akan ada orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bayangkan. Padahal sudah diberi kekuasaan oleh Allah, sudah diberi hak, silakan. Perintahkan malaikat Jibril, kalau engkau mau menimpakan gunung pada mereka, tinggal ngomong. Ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengadab mereka, tetapi berharap dari turunan mereka. Ini juga termasuk kelembutan, sabar. Tidak kemudian melihat baru dakwah sekali, dua kali, kemudian mengatakan, ya Allah, binasakanlah mereka. Ini mereka adalah umat yang begitu. Kemudian Rasulullah, ada seorang sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku Bani Daus menentang Allah dan Rasulnya. Aku ajak untuk bertauhid, aku ajak dia untuk masuk Islam. Ternyata mereka menentang dan bisa binasakanlah mereka. Ya Rasulullah, doakan dengan doa jelek pada mereka. Udu'u alaihim. Ya Rasulullah, doakan agar Allah mengadab mereka. Maka Rasulullah mengangkat tangannya. Kelak. Wa qala an-nas halaka Daus, halaka Daus. Manusia berkata, binasa Daus, binasa. Hancur Daus. Rasulullah sudah mengangkat tangannya dan akan berdoa. Ternyata doa Rasulullah bukan kebinasaan. Walaupun orang tadi meminta, ya Rasulullah doakan kejelekan buat mereka. Rasulullah mengangkat tangannya dan menyatakan, Allahumma hadi Dausan. Allahumma hadi Dausan. Wa'ti bihim. Allahumma hadi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hadi Dausan wa'ti bihim. Khadimina azakumullah. Ini harapan Rasulullah SAW. Kalau bisa berdoa dengan doa baik, bisa berdoa dengan doa jelek, kalau sama-sama dikabulkan, mana kita doakan? Kalau doa hancurkanlah mereka, akan dikabulkan, mereka hancur. Kalau doa berilah hidayah pada mereka, mereka dapat hidayah, mana kita ucapkan? Kalau kamu mengucapkan hancurkan mereka, berarti kamu tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang. Kalau kamu menyatakan, ya Allah, binasakan saja mereka, hancurkan mereka, padahal kamu bisa mengatakan, Allahumma mahdihim, padahal kamu bisa mengatakan, ya Allah, berilah petunjuk pada mereka, bukakan hatinya, ya Allah, bukakan hatinya agar mereka bisa memahami. Kalimat-kalimat yang seperti ini, doa-doa yang baik, menunjukkan kalau orang tadi memiliki sikap rahmat dan memiliki kelembutan. Rasulullah SAW terhadap musyrikin, bukan terhadap muslimin, terhadap musyrikin. Ketika malaikat mengatakan, apa yang kau perintahkan kepada aku? Aku diperintahkan untuk taat kepadamu oleh Allah. Kalau kau ingin untuk aku timpakan gunung batu itu kepada mereka, akan aku timpakan. Rasulullah mengatakan, tidak. Aku berharap pada Allah, dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Ikhwan bin na'azakumullah. Demikianlah yang namanya hikmah. Adalah hukum asalnya dengan kelembutan-kelembutan. Baru pada satu saat, sebagaimana hikmah memerintahkan untuk lembut, pada saat tertentu hikmah pula memerintahkan kepada sesuatu yang lebih keras dan lebih keras. Kama anna hikmah min da'wati ila hiyallin warrifq, fakadhalika takunu ahyanan syiddah indal haja. Sebagaimana hikmah dalam dakwah dengan kelembutan dan dengan rahmah, demikian pula yang namanya hikmah kadang dengan sesuatu yang keras ketika diperlukan. Pada tertimu ma'amannya sayyuhah minal muslimin, maka hendaklah dipergunakan pada saatnya dan pada waktunya yang tepat, dan pada siapa-siapa yang memang diperlukan untuk dinasehati dengan keras. Alladzina lam yattafi'u bil mawa'id, yang tidak cukup hanya dengan nasihat-nasihat, yang tidak cukup dengan tarhibi wa tarhib. Walitakuna ad'a lis-sahwati al-mukhlishin, agar lebih mengenal, lebih masuk dalam hati orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas, ketika diingatkan dengan keras, kira-kira marah atau ingat terus? Kalau yang ikhlas, maka nasihat yang keras tadi sungguh mengena di hatinya dan akan terus ingat selama-lamanya. Sampai dia mati, dia masih ingat. Pernah saya waktu itu berbuat seperti ini dan guruku langsung menghakim dengan keras sampai saya sakit waktu itu. Wallah, saya tidak pernah lupa kesalahan itu. Ingat dia. Kenapa? Kok dia ingat terus? Karena waktu itu tepat disikapi atau diucapkan dengan ucapan yang mengena di hatinya yang keras. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, para sahabat adalah orang-orang yang mulia dan mukhlishin, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang siap untuk taat dan orang yang dalam keadaan memiliki akidah iman, sehingga Rasulullah mengucapkan kalimat keras pun mereka tidak kemudian jadi benci pada Rasul, tidak kemudian lari dari Islam, tidak. Rasulullah tahu. Maka Rasulullah SAW ketika mengatakan bika jahiliyah pada seorang sahabat, padahal masih ada jahiliyah, itu cukup keras. Demikian pula ketika menyatakan pada sahabat yang lain, apakah kau akan menjadi tukang fitnah? Itu keras sekali. Demikian pula mengatakan kepada sahabat yang lain, apakah kau tidak robek hatinya, robek jantungnya, lihat hatinya apakah dia dalam keadaan iman atau tidak iman. Ketika seorang sahabat berperang akan membunuh seorang kafir, orang kafir itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka ditebaslah lehernya dan dikatakan engkau hanya berdusta, engkau hanya takut dengan pedangku ini. Rasulullah marah besar, marah kepada seorang sahabat yang mulia, sahabat yang mukhlis. Dia bukan mubtadi' fal, bukan orang sesat, orang yang saleh, mukmin, zaki. Tapi Rasulullah mengucapkan dengan keras kepadanya, apa yang akan kau katakan nanti di hadapan Allah dengan kalimat la ilaha illallah? Apa yang akan kau katakan nanti di hadapan Allah dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan orang ini? Ya Rasulullah, dia cuma takut dari pedangku. Apakah kamu tidak robek hatinya? Kamu lihat isinya, apakah betul-betul dia ikhlas atau tidak? Kalimat-kalimat yang keras yang akhirnya membawa keselamatan beliau radhiyallahu ta'ala. Keselamatan apa? Ketika pada perang Siffin, pada fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat, dia tidak ikut sana dan ikut sini dan letakkan pedang. Setiap diajak, tidak. Wallah, masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah, apa yang kau katakan di hadapan Allah tentang la ilaha illallah yang mereka ucapkan? Apakah aku akan memerangi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah? Apa akan aku katakan nanti di hadapan Allah tentang syahadat yang mereka ucapkan? Pada firman Allah, berfaedah. Marahnya Rasulullah, kerasnya Rasulullah, hikmah. Sehingga berfaedah. Dan terus sampai di perang Siffin Rasulullah tak tiada, masih terngiang ucapan Rasulullah. Apala syakar tadabna. Atau ucapan Rasulullah, apa yang akan kau katakan nanti di hadapan Allah? Apakah kau ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah kau ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuhnya? Dan kerana dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, terus diulang-ulangi. Sampai sahabat tadi mengatakan, sungguh aku sampai menginginkan kalau-kalau aku baru masuk Islam sekarang, sehingga tidak mengalami hal-hal tadi. Karena kerasnya marah Rasulullah SAW, tetapi hikmah, sehingga membawa hikmah. Karena tepat dengan hikmah, akhirnya membawa hikmah, membawa berbagai macam faedah-faedah yang besar. Masih banyak contoh-contohnya. Mudah-mudahan kita akan bahas pada kajian mendatang bi'idznillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.